puasa kemarin ada seorang ustaz mengatakan kalau semua hadis itu datangnya dari Rasulullah. Jadi walaupun hadis itu dhaif, sahih, tetap berasal dari Rasulullah katanya. Apakah itu benar atau bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap ilmu hadis. Sebab kalau dia tahu, ya, dan sedikit belajar, sedikit saja tentang belajar ilmu hadis, ya, dia akan tahu jelas kenapa sih ulama menilai hadis itu dhaif. Ya, dhaifnya hadis itu ada dua sebab. Yang pertama, sanadnya yang tidak bersambung. Yang kedua, perawinya yang cacat. Ya, bisa jadi perawinya misalnya banyak lupanya. Ya. Nah, seperti ini dinyatakan oleh para ulama lemah. Dan hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan. Apakah benar itu disabdakan oleh Rasul atau tidak? Sedangkan sesuatu yang masih meragukan, tidak bisa dipastikan bahwa itu sabda Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab, ketika menyebutkan tentang adab menyampaikan hadis dhaif, beliau mengatakan, tidak boleh kita memastikan untuk ketika membawakan hadis dhaif, Rasulullah SAW bersabda begitu demikian. Tidak boleh. Tapi harus dengan lafaz ruya, diriwayatkan, diceritakan. Maka kata Imam An-Nawawi, orang yang membawakan hadis lemah dan memastikan bahwa itu sabda Rasulullah, maka ia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Nah.